Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.